Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita kembali di majlis ini, majlis yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi badannya, majlis yang mudah-mudahan menjadi sebab kita akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, majlis yang mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan inilah salah satu nasihat atau wasiat dari para ulama, yaitu agar kita memiliki ihtimam dengan ilmu, memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu, tidak memandang dengan sebelah mata atau meremehkan atau menomor sekiankan, sehingga seorang memandang ilmu dan majelis ilmu tidaklah penting, sehingga dia lebih mementingkan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak penting baginya, bahkan perkara-perkara yang melalaikan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu nasihat para ulama, terlebih kita di zaman yang menyebar padanya kesesatan, kebid'ahan, syubhat dan syahwat, nasihat para ulama kepada kita agar kita terus ihtimam, memiliki perhatian yang besar, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam mengkaji ilmu, karena sesungguhnya ilmu yang merupakan warisan para nabi, dan para nabi tidak mewariskan harta, hanya saja mereka mewariskan ilmu, maka yang bergelut dan fokus konsentrasi mengutamakan waktunya untuk ilmu, maka dia telah mengambil bagian warisan yang terbanyak. Innal ulama warasatul anbiya, wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, walakin warasul ilma, faman akhazahu faqad akhaza bihadzin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang dia mengambil ilmu, menuntut ilmu, mengkajinya dan seterusnya, maka dia telah mengambil bagian warisan yang terbanyak. Semakin banyak ilmunya, maka semakin banyak warisan yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sekarang berada di tahun 1400 lebih Hijriah. Nah, walaupun kita sudah berada di tahun 1400 lebih ya, namun bukan berarti kita terhalangi dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah jauh jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1400 tahun yang lalu, walaupun jauh atau lama jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menghalangi kita untuk terus menambah pundi-pundi warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita mempelajari ilmu, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah manusia, mayoritas mereka yahjur al-ilm, meninggalkan ilmu. Di tengah-tengah zaman yang rusak, tersebar syubhat dan syahwat, ditambah lagi kebodohan dan seterusnya, maka tentunya di saat-saat seperti ini ihtimam, perhatian untuk ilmu harus lebih besar. Jangan sampai dunia kita melalaikan kita dari aktivitas thalabul ilmi. Jangan sampai kedudukan kita yang mungkin sudah tinggi dari kedudukan-kedudukan dunia melalaikan kita dari menuntut ilmu. Dan jangan sampai harta yang banyak yang kita miliki juga melalaikan kita dari menuntut ilmu. Dan jangan sampai hati kita terkotori dengan kesombongan yang ujung-ujungnya akan menghalangi kita dari mengambil faedah ilmu. Maka para ulama alaihim rahmatullah, nasihat yang sering mereka ulang-ulang dan tidak bosan mereka untuk mengulang-ulang adalah agar kita ihtimam, memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu. Wal ilmu, dan ilmu kata masyayikh bukan hanya di daurah-daurah. Kalau daurah mungkin setahun sekali, sebulan sekali atau dua bulan sekali. Maka bagaimana akan mendapatkan ilmu yang cukup jika hanya setahun sekali atau sebulan sekali? Lah, maka para ulama hasu mereka menganjurkan untuk menghadiri durus ilmiah, pelajaran-pelajaran ilmiah yang rutin. Dan hendaknya kaum muslimin memiliki perhatian yang besar dalam hal ini. Karena dengan ilmulah kita akan bisa menjalani agama dengan baik. Dengan ilmu kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu kita akan terselamatkan dari berbagai macam fitan, fitnah-fitnah yang merajalela, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah hizbiyah, nah, dan seterusnya. Hanya dengan ilmu atau dengan sebab ilmu seseorang akan bisa menjaga agamanya dan manhajnya dan keistiqomahannya di atas manhaj ini. Al-ilmu yabqa wa ammal mal yafna. Ilmu itu akan tetap kekal, sedangkan harta fana, kan hilang. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang disebutkan nama-nama mereka. Ketika kita menyebut dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kita doakan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika kita sebut nama seorang ulama, kita katakan rahimahullah. Dan demikian seterusnya. Mereka jasad-jasadnya memang sudah mati, akan tetapi ilmu yang mereka sampaikan, yang mereka wariskan masih tetap ada, hidup. Sehingga mereka terus disebut-sebut, bahkan didoakan kebaikan oleh para penuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya al-ilmu yabqa wal malu yafna, adapun harta maka dia fana, hilang, habis. Maka fa'alaina an natamassaka bil ilm, maka hendaknya kita berpegang teguh dengan ilmu, istiqamah, tidak bosan, tidak jenuh dari talabul ilmi. Wal ilmu ihrasuk wal mal anta tahrusuh, dan ilmu dia akan menjagamu, sedangkan harta maka engkau yang akan menjaganya. Seorang yang memiliki ilmu, yang ilmunya tersebut tentunya dibawa di dalam hatinya, maka dia tidak akan bersusah payah untuk menjaganya, karena telah berada di dalam hatinya. Adapun harta, maka engkau akan tersibukkan dengan menjaganya, harus membeli kunci, harus menjaganya di kotak yang aman dari pencuri, dan seterusnya. Dan bersamaan dengan itu, telah terjaga harta di dalam kotak yang aman, kuat, dan seterusnya, kau masih khawatir, khawatir akan diambil orang, selalu terganggu pikirannya. Nah, baik, lupa saja, lupa ngunci setang motor, maka engkau akan dibuat bingung. Lupa saya ngunci setang, mudah-mudahan motor masih ada. Nah, atau lupa ngunci rumah, maka di tengah perjalanan kau tidak akan tenang. Dibuat bingung oleh harta, karena engkau harus menjaganya, dan engkau akan lelah untuk menjaganya. Ini harta. Adapun ilmu yang kau bawa di hati, dalam hafalan, dalam tulisan, maka ilmu dialah yang akan menjagamu. Engkau akan terjaga dengan ilmu yang kau miliki. Ketika hendak melakukan atau berkeinginan melakukan perkara yang dilarang, maka ilmu akan menjagamu dengan izin Allah. Kau tahu ini haram, ya? Maka karena engkau telah mengetahuinya, telah berilmu tentangnya itu haram, maka engkau akan meninggalkannya. Kau akan terjaga, dijaga oleh ilmu. Adapun harta, engkau harus menjaganya. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhasil anal insan alaihi an yahtamma bil ilmi. Seorang hendaknya memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu. Naam. Ilmu yang dibutuhkan setiap masuk dan keluarnya nafas kita selalu dibutuhkan ilmu. Ya, adapun harta atau makanan, ya, dibutuhkan sewaktu-waktu. Sewaktu lapar butuh makan, ya. Nah, sewaktu hujan butuh tempat berteduh, rumah, ya. Dibutuhkan sewaktu-waktu. Adapun ilmu dibutuhkan setiap waktu, ya. Nah, maka sangat disayangkan ketika seseorang, nah, dia rela bersusah payah untuk mendapatkan harta, sampai rela siang dan malam, ya. Nah, untuk mendapatkan apa? Harta. Tetapi ketika untuk mendapatkan ilmu, maka nah, ya, tidak seperti semangatnya ketika dia mencari harta siang dan malam, ya, sampai berusaha untuk menghilangkan kantuk, ya. Nah, berusaha untuk bahkan meminum obat-obat stamina, ya, supaya masih tetap semangat untuk cari uang, ya, dengan begitu semangatnya, ya. Tetapi dalam hal ilmu dhaif, lemah, ya. Lemah. Tidak ada usaha untuk semangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Nah, tidak ada usaha untuk mencatatnya. Tidak ada usaha untuk menghilangkan kantuk di majelis atau yang semisalnya. Nah, tidak ada usaha untuk berangkat menuju ke majelis. Capek. Nah, tapi kalau urusan mencari uang, ya, tidak ada kata-kata capek. Kenapa kamu enggak ini hadir? Ya. Ah, capek. Ya. Kalau dia beralasan terus capek, lama-lama di pecat, ya, dari tempat kerjanya. Enggak ada alasan capek atau sedikit sakit badan misalnya. Ya. Tapi kalau urusan majelis ilmu, capek sedikit saja jadi alasan. Inilah naam yang dikatakan dengan dhaiful himmah, lemahnya himmah, ya. Lemahnya kesemangatan, cita-cita, kesungguhan, lemah. Baik. Baik, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan taufik kepada kita, Allah mudahkan kita untuk terus istiqamah. Naam. Mengkaji dan menuntut ilmu. Belajar dan mengajar tentang ilmu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Naam, pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami'. Naam. Kita sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu Tirmidzi. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya, meninggalkan perkara yang bukan kepentingannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik, hadis yang pendek. Nah, cukup satu atau dua orang yang menghafal untuk mewakili semuanya. Hadis yang pendek. Tafadhal. Yang lain. Syabab, yang muda-muda harus lebih semangat dari yang tua. Nah, lagi apa kasha? Santa. Nah, satu lagi. Dek. Nah, Taufik. Hafidah ya Taufik. Hadis pendek. Naam. Fadhal ya Abu Ali. Naam, ahsanta. Baik. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن المقدام ابن معد يكرب. Di sini yakrib, di situ apa? Karib. Baik. Ada cetakan lain? Ada yang pegang kitab? وعن المقدام ابن معد يكرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله على آله وسلم قال رسول الله صلى الله على آله وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه أخرجه الترمذي وحسنه. Dari Mikdam bin Ma'di Yakrib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang anak Adam dia memenuhi wadah yang lebih jelek, lebih buruk daripada perutnya. Tidaklah anak Adam dia memenuhi suatu wadah yang lebih buruk, atau lebih jelek, min batnihi, daripada perutnya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis yang pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dalam segala hal, sampai dalam hal makan. sampai dalam hal masalah makan, banyak sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita tentang dalam hal makan, banyak atau sedikitnya. Sehingga beliau mengatakan, tidaklah seorang anak Adam dia memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Dalam riwayat yang lain terdapat terusan hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bihasbi ibni Adam akalatun yuqimna sulbah, fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li sharabi wa thuluthun li nafasihi. Maka cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang bisa untuk menegakkan tulang punggungnya, enggak berlebihan makannya, cukup makanan yang bisa menjadi sebab tegaknya tulang punggungnya. Dan kalau yang seperti ini tidak bisa, maka cukup sepertiganya untuk makanan dan sepertiganya untuk minuman dan yang sepertiga lagi untuk udara, untuk nafasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Dan hadis hasan dengan dikumpulkan jalan-jalannya. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal makan. Dan telah berlalu dalam hadis-hadis sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wala tusrifu." Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Nah. Baik. Dan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk tidak berlebihan ketika naam mengisi perut alias makan atau minum. Ma yukhadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Al-ula, faedah yang pertama, qala Ibnu Rajab rahimahullah rawa aw ruwiya anna ibn abi ma anna ibn abi ma suwayh at-tabib, seorang tabib, ibn abi ma suwayh lama qara'a hadzal hadis, ketika membaca hadis ini, kata Ibnu Rajab, tabib ini tabib, seorang tabib, ketika membaca hadis ini qal, dia berkata, law ista'mala an-nasu hadhihi al-kalimat, kalau manusia mempraktekkan hadis ini atau kalimat ini la salimu minal amrad wal asqam, maka niscaya mereka akan selamat dari sakit dan penyakit, mereka akan selamat dari berbagai macam penyakit. Wala ta'attalat dakakinus sayyib as-sayadilah atau soidaliyah, dan niscaya tidak ada toko-toko obat. Nah, kalau manusia mempraktekkan mentadbik bimbingan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak berlebihan dalam hal makan dan minum. Cukup makan hanya untuk bisa mendapatkan kekuatan tenaga sehingga dia bisa berdiri beribadah kepada Allah, sehingga dia bisa menegakkan punggungnya. Nah, tidak berlebihan dalam hal makan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, cukup sepertiga makanan, kemudian sepertiga minuman, sepertiga lagi untuk udara atau nafasnya. Jika manusia, kata tabib ini, mengamalkan, mempraktekkan 6 teori ini, ya, atau cara metode seperti ini, nah, maka niscaya mereka akan selamat dari berbagai macam penyakit. Baik. Dan maka niscaya tidak akan ada toko-toko obat. Nah. Kemudian wa inna ma qala hadza, kata Syekh rahimahullahu taala, dan tabib ini dia berkata seperti ini, li anna asla kullada at-tukhmu, karena asal setiap penyakit ya, itu adalah at-tukhmu, jeleknya pencernaan. Asal naam tumbuh dan munculnya penyakit adalah karena jeleknya pencernaan. Qala al-Haris ibn Kaldah, berkata Haris ibn Kaldah, al-himyatu ra'sud dawa wal bitnatu ra'sud da. Kata beliau, pantang memakan makanan yang berbahaya itu adalah ra'sud dawa, itu adalah naam obat, kepalanya obat. Pantang memakan makanan yang membahayakan, baik jenisnya yang berbahaya atau jumlah makanan yang dimakan yang bisa membahayakan badannya. Nah, atau mungkin dalam istilah kita ya, diet ya. Nah, diet dari makanan yang berbahaya atau dari jumlah makanan, ra'sud dawa. Ini adalah kepalanya obat. Sebaliknya wal bitnah, al bitnatu ra'sud da. Sedangkan lahap atau rakus dalam hal makan, ya, sudah makan nasi 2 piring, tambah lagi kacangnya, tambah lagi empingnya, tambah lagi ini, tambah lagi itu, rakus dalam hal makan, ya, ada makanan langsung lahap. Albitnatu lahap atau rakus dalam hal makan, roksuda, ini adalah roksuda, kepalanya penyakit. Nah, pusatnya penyakit, asalnya penyakit. Fahadha ba'du manafi taqlilil ghidha, dan ini adalah sebagian manfaat dari manfaat-manfaat makan sedikit. Nah, wa tarku tamallu'i min at-ta'ami binisbati ila salahil badani wa sihhati. Ini manfaat makan yang sedikit ya, dan tidak memenuhi naam perutnya dengan makanan. Nah, manfaat dari sisi untuk kesehatan badan dan naam kebaikan badan. Asaniya wa amma manafi'uhu binisbati lil qalb, adapun manfaat makan sedikit binisbati lil qalb, manfaatnya untuk hati ya. Kalau tadi untuk badan ya, nah, akan menjadikan badan sehat kalau seorang makannya tidak berlebihan ya, sedikit. Adapun manfaat sedikit makan ya, manfaat sedikit makan untuk hati dan kebaikan hati, fa inna qillatil ghidha, fa inna qillatil ghidha itu tujibu riqqatal qalb, karena sedikitnya makan itu akan menumbuhkan riqqatul qalb, kelembutan hati, wa quwwatul fahm, dan akan menumbuhkan kuatnya pemahaman, wa inkisarun nafs wa dha'fal hawa wal ghadab, dan akan melemahkan hawa nafsu, akan melemahkan amarah kalau makannya sedikit. Wa kasratul ghidha, sedangkan banyak makan selalu kenyang tujibu diddadalik, tujibu diddadalik, maka akan menumbuhkan yang sebaliknya, mengharuskan yang sebaliknya, itu hati akan menjadi keras Nah, orang yang selalu kenyang, nah hatinya akan keras dan sulit untuk memahami. Bayangkan atau habis makan kenyang langsung duduk di meja belajar, kira-kira apa yang terjadi? Ngantuk ya. Jadi berat untuk memahami apa yang disampaikan. Atau habis makan baca misalkan, berat ya. Nah, untuk memahami apa yang dibaca, lemah pemahamannya. Nah, baik. Dan apa yang terjadi ketika banyak makan? Nah, hawa nafsu semakin kuat. Nah, kemudian juga amarah, emosi akan meningkat ketika seseorang dalam keadaan kenyang. Nah, ini manfaat sedikit makan, atau manfaat, nah bahasa kita diet mungkin ya. Nah, bagi hati kita, dengan sedikit makan maka akan menjadi lembut hati ini, dan pemahaman kita akan menjadi kuat dan akan melemah hawa nafsu dan amarah, emosi akan melemah dengan sedikit makan, sedangkan banyak makan sebaliknya, mengeraskan hati, melemahkan pemahaman dan menguatkan hawa nafsu dan emosi. Kemudian ats-tsalitsah, wa min haitsil akhlaq, adapun manfaat sedikit makan dari sisi akhlak, fa inna ma'siyatullah ta'ala ba'idatun minal ja'i, karena kemaksiatan kepada Allah itu jauh dari orang yang sedang lapar, qaribatun minasy'ban, dan dekat kemaksiatan itu dari orang yang kenyang. Kemaksiatan kepada Allah itu akan jauh dari orang yang sedang lapar, dan kemaksiatan kepada Allah akan dekat dari orang yang sedang dalam keadaan kenyang. Wasyab'u yukhbisul qalba, kekenyangan, sering kenyang, terus kenyang, itu akan memperburuk hati, menjadikan hati jelek. Wa minhu yakunul farahu wal marahu wadh-dhahik, dan dari situlah muncul kegembiraan yang sangat sukaria, atau banyak tertawa, dan seterusnya dalam keadaan kenyang. Enggak ada orang yang sedang lapar kemudian dia tertawanya masya Allah seperti enggak ada masalah, orang sedang lapar ya pegang perut, banyak doa semoga dapat makanan. Beda dengan orang sedang kenyang, semangat, farah dia banyak ketawa, banyak ini, banyak itu. Nah, baik, sehingga memungkinkan dia untuk na'udzubillah berbuat berbagai macam kemaksiatan ketika dalam keadaan kenyang. Baik. Fa nafsu idza ja'at wa 'atashat safal qalbu wa raqqa. Dan jiwa ini atau badan kita ini jika lapar dan haus jika dalam keadaan lapar dan haus, maka akan bersih hati ini dan akan lembut hati ini. Nah, dan ini salah satu hikmah dari hikmah-hikmah apa? Hah? Puasa. Salah satu hikmah dari hikmah-hikmah disyariatkannya puasa. Nah, rasa lapar nah akan membersihkan hati, melembutkan hati. Wa idza syabi'at wa rawiyat 'amal qalb. Sedangkan apabila jiwa ini kenyang, ya, baik kenyang makan atau kenyang air, ya, 'amal qalb, maka hati ini akan menjadi buta. Nah. Qala al-Hasan al-Khushani rahimahullah, man arada an taghruza dumu'uhu wa yariqqu wa yariqqa qalbuhu falyakul wal yashrab fi nisfi batnih. Kata beliau, man arada an taghruza dumu'uhu, barang siapa yang ingin berlimpah atau deras air matanya, artinya barang siapa ingin sering menangis karena Allah, ya. Nah, maka dan barang siapa yang ingin hatinya itu lembut, ya, maka hendaklah dia makan dan minum finis fibatnih. Nah, makan dan minum setengah perutnya, ya, tidak sampai kenyang. Nah, taib, tidak sampai kenyang. Lakin finis fibatnih, ya, setengahnya, diisi perutnya setengahnya. Nah. Baik. Namun bukan berarti enggak boleh kenyang. Nah, boleh sekali-kali kenyang. Sebagaimana hadis Abu Hurairah. Ya. Nah, beliau pernah dalam keadaan lapar. Nah, kemudian beliau berusaha bertanya tentang agama kepada Abu Bakar, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, tentang satu ayat, ya, dengan harapan diundang makan, tapi juga tidak. Kemudian bertemu Umar, demikian juga berharap untuk diundang makan, tetapi juga tidak. Kemudian bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum, tahu orang lapar ini, ya. Nah, kemudian beliau diajak ke rumah. Sampai di rumah, Rasulullah mengatakan, apakah kalian memiliki makanan? Beliau mengatakan kepada keluarganya, apakah kalian memiliki makanan? Ini ada susu, ya Rasulullah, ada hadiah susu. Nah, semangkuk susu. Dan beliau ketika diberi sedekah, ya, maka beliau tidak memakannya. Langsung diserahkan ke orang-orang yang tinggal di masjid, Ashabus Suffah. Dan jika diberi sedekah, maka beliau makan dan setengahnya diberikan kepada Ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di masjid yang enggak punya sanak saudara, enggak punya tempat tinggal. Nah, ada hadiah susu semangkuk. Abu Hurairah diajak, ya, dan sudah berharap bahwasanya susu itu miliknya, tetapi malah disuruh mengundang orang-orang yang ada di masjid. Nah, dan sudah berprasangka kalau ngundang orang-orang otomatis dia yang nuang dan dia yang terakhir minum, khawatir enggak kebagian. Nah, alhasil semuanya bisa minum, ya, orang-orang yang diundang tadi bisa minum, dan Abu Hurairah juga bisa minum sampai kenyang. Nah, sampai kata Rasulullah, "Ishrab, minum lagi." Sampai terakhir mengatakan, "Ya Rasulullah, ajidlah maslaka. Ya Allah, ya Rasulullah, enggak ada tempat lagi." Ya, sampai kenyang. Ini dalil boleh sekali-kali kenyang. Jangan berkali-kali, ya. Kalau setiap hari, ya, berkali-kali, yang ada adalah penyakit dan penyakit. Nah, adapun anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-taqallul, ya, fil akli wasyarab. Nah, sedikit dalam hal makan. Nah, kalau bahasa kita mungkin diet, ya. Nah. Wa qad nadaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila taqallul min al-akli, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk sedikit makan. Fa qala hasbu ibni adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap, ya, untuk menegakkan tulang punggungnya. Rawahu At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik. Masih ada satu faedah lagi, ya. Tapi karena sudah masuk isya, fali adzin muadzin. Adzan dulu, kita lanjut sedikit lagi. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Al-hadithu yadullu ala zammi tawassu'i fil makulat wal akhbaru fi dhalika katsira. Hadis di atas menunjukkan tercelanya berlebihan dalam hal makan, banyak makan. Dan hadis-hadis tentang hal ini sangatlah banyak. Hadis-hadis yang menunjukkan tercelanya banyak makan, ya, selalu makan kenyang. Lima fihi minal mafasidid dinniyah wal badaniyah. Karena sering kenyang atau banyak makan itu nam terdapat mafasid, adanya terdapat mafasid, kerusakan-kerusakan, baik kerusakan agama atau kerusakan dalam hal badan. Nah, dalam hal agama, kerusakan dalam hal agama, orang yang kenyang dia akan malas ibadah, ya, malas naam untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan badan tadi, ya, naam, di antara sebab munculnya berbagai macam penyakit adalah dari sebab makanan. Nah, itu makanan yang berlebihan. Fa inna fudul at'am mujlibatun lil asqam. Sesungguhnya berlebihan dalam hal makanan itu akan menarik berbagai macam penyakit. Wa musabbitatun 'anil qiyami bil ahkam, dan akan melemahkan jiwa untuk melaksanakan hukum-hukum. Melemahkan hati untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Luqman libnih, berkata Luqman kepada putranya, ya bunayya idham tala'atil mi'dah namatil fikrah wa kharisatil hikmah wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah. Luqman berkata kepada putranya, wahai putraku, apabila lambung ini penuh, ya, maka pikiran akan tidur. Wa kharisatil hikmah, dan hikmah akan diam. Wa qa'adatil a'dha'anil ibadah, dan anggota badan ini akan duduk atau diam, ya, tidak melakukan ibadah. Jika perut dalam keadaan mali'ah, kenyang. Wa fil khulu'i 'an at-ta'am fawaid. Kemudian kata Syekh, dan kosong dari makanan padanya terdapat beberapa faedah, atau sedikit makan padanya terdapat beberapa faedah. Wa fil imtila mafasid, sedangkan penuhnya perut dengan makanan, ya, padanya terdapat beberapa mafsadah, kerusakan, mudarrah, ya, mudarat. Fa fil ju', maka ketika lapar, safaul qalbi, hati akan jernih, bersih. Wa iqadul qarihah, bakat akan naam muncul, ya, akan berjalan bakatnya. Wa nafadzul basirah, dan pandangan akan tajam, akan kuat, ya, pemahaman akan kuat, tajam. Ini jika dalam keadaan ju', lapar. Fa inna syab'a, dan sebaliknya sesungguhnya lapar, yurisul baladah, lapar itu mewariskan kebodohan, mewariskan kepandiran, baladah. Wa yu'mil qalb, lapar ya. Fa inna syab'a kenyang. Tadi saya bilang lapar. Baik, diralat berarti. Fa inna syab'a sesungguhnya kekenyangan ya. Kalau tadi sebelumnya lapar. Lapar menumbuhkan apa? Safa'ul qalb. Hati yang bersih, hati yang jernih. Ya. Kemudian bakatnya akan berjalan. Nah, semangat. Kemudian pandangannya akan tajam, pemahamannya juga kuat. Sebaliknya fa inna syab'a, sesungguhnya asyaba kenyang, yurisul balada, akan mewariskan balada kebodohan. Mewariskan kepandiran. Wa yu'mil qalb, dan akan membutakan hati, ya. Nah, hatinya akan menjadi buta. Wa yukthiru abkhuratil mi'dati wad-dimagh, dan akan memperbanyak uap lambung dan juga uap otak. Fayuskil al-qalba, dan akan menjadikan hati itu berat. Ini jika dalam kondisi asyab atau kenyang. Ini diantara faidah-faidah. Naam, sedikit makan atau faidah-faidah lapar, dan juga mafsadah-mafsadah atau mudorot-mudorot ketika naam kenyang atau banyak makan. Wa min fawaidit takhfif min at-ta'am, dan termasuk faidah-faidah sedikit makan. Kasru syahwatil ma'asi kulliha. Sedikit makan akan menghancurkan syahwat-syahwat kemaksiatan. Keinginan-keinginan untuk bermaksiat akan melemah. Ketika apa? Sedikit makan. Wal istila 'ala nafs 'ala nafsi al-amarrati bisu. Dan sedikit makan akan mengalahkan jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Dengan sedikit makan maka akan terkalahkan. Naam. An-nafs al-ammaratu bis-su. Fa inna man sya'al ma'asi kulliha syahwat, karena sesungguhnya tempat tumbuhnya kemaksiatan, tempat munculnya kemaksiatan semuanya adalah syahwat. Berawal dari syahwat. Was-sa'adatu kulluha fi an yamlikal insanu nafsahu. Dan kebahagiaan atau keselamatan semuanya itu jika seseorang bisa menguasai dirinya, dia menguasai syahwatnya. Bagaimana dia bisa menguasai syahwatnya? Lakukan sebab-sebabnya. Di antara sebabnya sedikit makanan. Wa syaqawatu kulluha fi anna nafsahu tamlikuhu. Dan orang yang celaka itu adalah yang naam dia dikuasai oleh nafsunya. Ini orang yang celaka. Orang yang celaka dia orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Wallahul musta'an, dan hanya Allah naam zat yang dimintai pertolongan. Maka tentunya kita ingin menjadi orang yang naam sa'id, orang yang memiliki sa'adah, orang yang sa'id, orang yang bahagia. Orang yang bahagia apa tadi? Yang bisa menguasai dirinya sendiri, bisa menguasai hawa nafsunya. Sedangkan yang celaka adalah orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya, tidak menguasai atau tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Sehingga ketika dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri, tidak bisa menguasai hawa nafsunya, dialah yang dikuasai oleh nafsunya sendiri. Nah, dan an-nafsu, nah, dia akan memerintahkan kepada yang su, kepada yang jelek. Maka dengan sedikit makan akan hancur syahwat kemaksiatan. Dengan sedikit makan maka akan terkalahkan nafsu al-ammaratu bisu, nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan atau keburukan. Nah, ini diantara faidah-faidah. Nah, at-taqallul atau takhfif min at-ta'am, sedikit makan. Dan inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk sedikit sedikit makan. Cukuplah bagi Adam makanan beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Nah, kalau enggak bisa seperti itu, maka makanlah na'am sepertiganya untuk perutnya, untuk makanan, kemudian sepertiganya lagi untuk minuman, dan yang sepertiga lagi untuk nafasnya. Nah, baik, ini anjuran dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan apa yang beliau sebutkan, ya, na'am, sama sekali tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran zaman sekarang, bahkan mencocoki, ya. Nah, ilmu kedokteran zaman sekarang, nah, menjadi salah satu bukti yang menguatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba antum datang ke dokter ketika sakit, ya. Maka dokter akan memberikan pantangan-pantangan, ya. Nah, oh nanti jangan makan ini, oh jangan makan itu, ya. Jangan banyak makan, ya. Nah, mesti, ya. Karena dokter juga tahu bahwasanya apa? Nah, penyakit-penyakit itu muncul berawal dari makanan. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai ahlu sunnah, ya, hendaknya na'am selalu memperhatikan bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sedikit makan. Nah, dan tentunya jika kita berat, ya, untuk mengamalkan sedikit makan, maka berusaha na'am untuk mengamalkan puasa-puasa sunnah. Mungkin kalau enggak puasa dia enggak bisa menahan, ya. Tapi kalau sedang puasa, baik Senin Kemis, ya, ataupun puasa Daud, maka dia akan mampu untuk menahan makanan. Nah, karena sebab puasa tersebut. Tabikhani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari penjelasan hadis Miqdam radhiyallahu taala anhu, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal makan. Dan hendaknya seseorang dalam hal makan tidak berlebihan. Nah, dan barang siapa yang tidak mengikuti bimbingan ini, ya, ngeyel, nah, selalu banyak makan, selalu kenyang, fala yalumanna ila nafsah. Janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Sudah ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hendaknya kita selalu berada di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.